Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqomah, untuk orang-orang yang sabar itu adalah kata Allah, "Wabasysyiris shabirin," atau sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Atau di ayat yang lain Allah berfirman, "Wabasysyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Berita gembira apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang sabar, yang beriman, yang beramal soleh? Salah satunya yang pasti adalah Allah menjanjikan untuk mereka kehidupan yang nikmat di dalam surga. Mungkin kalau misalnya kita mau berimajinasi tentang surga itu seperti apa, dan apakah layak diperjuangkan, layakkah surga itu menjadi bayaran atas kesabaran kita yang luar biasa dalam setiap masalah di dunia. Hal yang paling sederhana adalah coba kita bandingkan surga dengan satu bagian terkecil di antara kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Contohnya sekarang saya lagi ada di Kapadokia atau Kapadokia, sebuah kampung di Goreme ya. Goreme itu keren banget. Teman-teman bisa lihat ketika kita tinggal di sebuah hotel namanya Cave Hotel. Hotel yang di atas gua-gua, kemudian dengan view yang luar biasa. Ini lagi mau sunset. Ini adalah hanya bagian terkecil dari gambaran tentang surga. Kira-kira kalau kita bertanya, layakkah kesabaran kita beberapa hari, kesabaran kita beberapa bulan, kesabaran kita beberapa tahun selama ini kemudian dibayar dengan punya rumah di Goreme, punya rumah di Hotel Kelebek, punya rumah di Hotel Sultan. Dengan view yang dari kamar itu kita bisa ngelihat view gunung-gunung atau cave-cave yang luar biasa. Dan kita bisa setiap saat menaiki balon udara yang harganya satu orang itu $300. Tapi kita bisa naik setiap pagi dengan makanan yang tersedia setiap saat dan segala macam. Kira-kira kalau kita bandingkan kesabaran kita dalam ujian yang kita hadapin itu dibayar dengan satu hotel, satu istana di daerah Goreme, Kapadokia, layak nggak bayaran itu? Kalau menurut kita ini sangat layak, pasti surga lebih layak dari itu. Jadi layak banget untuk diperjuangkan. Insya Allah gak akan mungkin kecewa ketika Allah menjanjikan wabasyiris sabirin wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar dan beramal soleh.